بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan hadis 40 karya Imam Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-46, dan ini termasuk hadis tambahan dari Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. An Abi Burdah an Abi Musa Al-Ash'ari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن dari Burda dari ayahnya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi mengutus beliau ke negeri Yaman. Fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha. Maka Abu Musa tanya ke Rasulullah SAW tentang beberapa minuman yang ma'ruf di sana, artinya diminum oleh penduduk Yaman, dibuat di sana dan mereka minum. Faqala ma hiya? Maka Rasul tanya, apa itu? Minuman apa? Seperti apa? Qala al-bit' wal-mizr. Jawab beliau, al-bit' dan al-mizr. Fakila li Abi Burdah, maka Abu Burdah anak Abu Musa ditanya, umal bid'ah, apa itu bid'ah, minuman apa itu? Qala nabidul asal, al-bid'ah adalah khamr yang mereka buat dari madu. Jadi madu mereka simpan lama sekali sampai mengalami fermentasi tinggi sampai menjadi minuman keras. Wal mizr nabidu syair. Adapun mizr adalah dari cairan gandum. Mereka rendam lama sekali sampai terjadi fermentasi tinggi sampai kemudian jadi khamr dari gandum. Faqala, maka Rasul jawab ketika ditanya Abu Musa tentang bid'ah dan mizr tadi, qala kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan muskir haram. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di Sahih. Hadis ini menjelaskan tentang hukum beberapa minuman yang biasa dibuat oleh penduduk Yaman dan mereka minum saat Rasul mengutus Abu Musa ke sana. Ya tentunya Abu Musa perlu tahu karena itu negeri yang hendak beliau datangi, beliau hendak berdakwah di situ. Ya, beliau perlu tahu bagaimana hukumnya. Yang ma'ruf dua ini, al-bid'ah dari madu dan al-mizr dari gandum. Dan Rasul menjawab dengan jawaban yang jami', syamil, mencakup semuanya, menjawab pertanyaan Abu Musa maupun yang lain. Karena akan banyak bentuk-bentuk lain, banyak cara-cara lain, bahan-bahan lain yang mereka pergunakan untuk sampai terciptanya khamr. Walayyadzubillah. Maka Rasul katakan, kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan haram. Maka Rasul gantungkan hukum haram ini kepada iskar, artinya memabukkan. Maka setiap minuman yang memabukkan ya haram, dan setiap yang tidak memabukkan berarti halal. Dari bahan apapun dan bagaimanapun mereka memprosesnya, selama itu memabukkan haram, selama tidak ya halal. Karena hukumnya umum, kullu muskir haram. Muskir disebut demikian dari syukur atau iskar, yang makna asalnya menutupi, menutup, itu syukur atau iskar. Makanya mungkin antum sering dengar kalau yang mereka bilang sakiril bab, tutup pintu. Karena syukur memang asal maknanya menutup. Potorik musakar, mereka bilang jalan itu ditutup, tidak bisa kita lewat situ. Asyahid syukur maknanya menutup. Nah, dinamakan kondisi orang sedang mabuk fly itu iskar, sedang mabuk, karena tertutup. Apa yang tertutup? Akal pikirannya, akalnya yang sehat tertutup, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia perbuat, tertutup. Nah, makanya disebut muskir. Khamr itu muskir, menutup kesadaran dan akal sehat manusia. Di Bukhari juga, dari Abu Juwayniyah, ketika tanya Ibn Abbas tentang Fasiq, qala sabaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-badik fama askara wa huwa haram, qala syarabul halal at-tayyib, qala laisa ba'da al-halal at-tayyib illa al-haram al-khabir. Bujwaria tanya kepada Ibn Abbas tentang al-badik. Al-Badik, jenis khamr juga, biasa orang Arab dulu memprosesnya dari anggur yang dibuat pasir, dibuat perasan, jadi anggur itu diperas. Jadi sirup anggur, kemudian dimasak, dikelola dengan cara tertentu, sampai dia jadi khamr. Dan dia mengental. Karena dari proses awal dia cair. Perasan apa, anggur tadi masih cair. Pas sampai dia mengental, kalau begitu dia mengental, cepat dan gampang untuk jadi khamr, keluar fermentasinya. Ala kulli hal itu badik. Maka Ibn Abbas mengatakan Rasul sudah mendahului tentang badik. Di mana beliau mengatakan, fama askara fa huwa haram, yang memabukkan haram. Sebenarnya kamu memabukkan seperti hadis Abu Musa tadi, kullu muskir haram. minuman itu ada lunabas, alhamdulillah banyak yang baik, sehat, bergizi, tinggi nutrisinya dan seterusnya. Maka selain dari minuman yang halal, yang thayyib, ya berarti dia khabith, jelek, kotor dan haram. Dan Ibnu Sidah menukilkan bahwa al-badik memang di kalangan Arab menggunakan itu salah satu dari nama khamr. Nama-nama khamr yang ma'ruf di mereka salah satunya al-badik. Rasulullah SAW di awal awalnya beliau karena khawatir saat haramnya khamr, karena khawatir dan takut, maka beliau mengharamkan para sahabat untuk minum atau menyimpan minuman di beberapa bentuk tempat, wadah. Ada beberapa, muqayyar, muhantam, di Sahih Muslim disebutkan juga, yang intinya tempat-tempat yang itu gelap, tempat air yang gelap, yakni tidak terlihat dari luar. Kalau seperti sekarang, misalnya dari cangkir atau gelas, kacang, semuanya atau apa namanya, plastik. Atau mungkin yang semisalnya, karena dia bening, transparan, akan terlihat misalnya ketika disimpan di situ air anggur, sirup anggur atau yang sejenisnya, ketika mulai banyak busanya atau dia mulai mengental, tanda-tanda kalau itu terjadi fermentasi dan ke arah jadi khamr. Gitu. Itu kalau tempatnya transparan, terlihat. Tapi kalau tempatnya gelap, ya seperti tadi muqayyar itu, biasa mereka cat atau mereka tutupi tempat minum itu dengan kor. Kor itu semacam cat hitam begitu. Hitam tebal sehingga nggak kelihatan kalau terjadi busa di situ, kalau mengental, khawatir prosesnya kemudian diminum setelah itu khamr, maka dilarang menyimpan minuman di wadah-wadah yang gelap tadi. Awalnya demikian, tapi kemudian Rasulullah SAW mencabut larangan itu, mansuh sudah dihapus. Karena di sudah Husayb Rasul katakan nahaitukum an ziyaratil kubur waduruha. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Wa nahaitukum an luhumil adahi Oka salaf, fa'amsikum abadalakum. Dan dulu aku juga pernah ngelarang kalian menyimpan daging udhiyah lebih dari 3 hari. Tapi sekarang terserah kalian, boleh semau kalian menyimpan daging tersebut. Wa nahaitukum 'anil habib illa fi siqa. Dan aku juga melarang kalian dari menyimpan minuman. Jadi di beberapa tempat-tempat yang gelap, wadah yang gelap. Jadi kalau itu di tempat yang aman, terang. Fashribu fil asqiyati kulliha. Karena sekarang aku cabut itu larangan. Kalian boleh menyimpan, boleh minum di tempat apapun. Pos, terserah kalian. Wala tashrabu muskira. Cuma satu kuncinya. Jangan kalian minum yang memabukkan. Jangan kalian minum yang khamr memabukkan. Demikian di muslim. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, muskir. Muskir hal yang memabukkan ini umum sifatnya, artinya umum tidak hanya minuman, karena yang Rasulullah katakan kullu muskir, setiap muskir yang memabukkan, yang menutupi akal dan kesadarannya hilang. Umum berarti baik itu bentuknya minuman yang diminum ataupun itu bentuknya makanan yang dimakan. Apa ada? Ya banyak. Beberapa bentuk makanan kalau dimakan orangnya mabuk, tertutup akal sehat dan kesadarannya, layaknya orang minum khamr. Itu seperti beberapa bentuk mold atau jamur, beberapa ya, enggak semuanya. Beberapa bentuk jamur itu kalau dimakan orangnya bisa mabuk, fly. Begitu pula anak enggak tahu di sana sebutnya apa, tapi kalau di kita sini orang sebutnya kecubung atau sejenisnya, jenis-jenis bunga tertentu atau daun tertentu kalau dikonsumsi namanya mabuk. Maka semua itu masuk dalam keumuman kullu muskir haram, setiap yang memabukkan haram. Juga kullu muskir haram menunjukkan dia umum juga, baik itu yang bentuknya cair minuman atau mungkin bentuknya apa, membeku atau bentuknya sesuatu yang keras, bukan cair tapi padat. Walhasil segalanya, kuncinya satu. Apakah itu membuat orang mabuk atau tidak? Khamr, jadi disebut khamr juga karena dia menutup, menutup akal dan kesadaran seseorang. Dan lafaz ini khok, mim, rok, khoper, itu artinya menutup, menutupi atau menghilangkan. Gitu. Makanya kemudian ada jenis kue disebut khamirah. Dan bahannya itu disebut demikian karena bahan itu menutupi bahan-bahan yang lain. Juga antum tahu khimar, itu kerudung wanita, disebut khimar karena menutupi kepalanya, menutupi rambutnya, ini disebut khimar. Alhasil khomer disebut khomer karena menutupi akal, pikiran dan kesadaran orang. Kalau itu haram, maka sama haramnya, baik dia itu banyak ataupun sedikit. Dikonsumsi banyak ataupun sedikit, sama hukumnya haram. Karena itu akan menjadi wasilah yang menyeret kepada yang lebih besar. Sama pula haram, baik minuman ini dari anggur dibuat atau yang lainnya. Disebutkan demikian karena sebagian kecil dari fuqaha, yaitu fuqaha Kufah, beranggapan bahwa selama itu bukan dari anggur, maka sedikit diminum selama tidak memabukkan, maka itu boleh, kata mereka. Dan ini benar. Apalagi dalam hadis Jabir, Rasul katakan, ma'askar kathiruh faqaliluhu haram, di Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Diharamkan bukan karena banyak, hatta sedikit. Karena itu akan jadi wasilah, kepingin, ketagihan, nambah. Maka itu semua masuk di dalamnya. Maka tidak hanya terbatasi dengan anggur seperti fuqaha Kufah sebutkan tadi, baik itu anggur ataupun yang lain, kuncinya satu, passwordnya. Memabukkan apa tidak, selesai. Memabukkan maka itu haram, dari anggur ataupun yang lainnya. Tidak memabukkan ya tidak haram, kalaupun itu dari anggur. Dan kalau sudah haram, ya tidak ada beda banyak ataupun sedikit. Satu karena tadi, kedua juga yang banyak memabukkan itu pasti dimulai dari yang sedikit. Tidak mungkin orang langsung minum satu botol besar. Gitu. Dimulai dengan satu sloki kecil. Tapi terus di majelis itu mau benar. Dia minum lagi yang kedua, yang ketiga sampai dia mabuk. Nah. Ala kulli hal, yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram hukumnya. Hadis termasuk Jawami'ul Kalim, maksudnya sabda Nabi yang ringkas dan padat. Nabi kasih hukum kaidah setiap yang memabukkan, maka itu haram. Ini menunjukkan semangat semangat para sahabat untuk belajar dan mengetahui hukum syar'i. Khawatir Abu Musa radhiyallahu anhu minum yang itu haram, maka beliau tanyakan, ingin tahu hukum syariat seperti apa, perhatian dan peduli. Begitu seharusnya setiap muslim punya sebelum dia terjatuh pada yang haram, ingin tahu hukum sebelum dia melanggar. Kalau dia peduli dan perhatian terhadap agamanya. Yang kedua, jadi juga berarti menunjukkan kesempurnaan syariat, karena mengandung kaidah-kaidah besar, kaidah yang global, yang banyak mengandung dan membawa sekian makna. Karena kalau dituruti banyak sekali satu persatu disebut. Ada yang ini, ada yang itu, dari bahan ini, dari bahan itu, dimasak sekian lama, dikasih ini, disimpan, dan seterusnya. Saya lihat memberi kaidah. Kullu muskil haram. Gampang sudah. Tinggal kamu pastikan. Kalau itu termasuk yang memabukkan, haram. Ringkas dan padat. Dan itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang terbimbing dengan wahyu. Yang ketiga, hadis juga menunjukkan haramnya setiap yang memabukkan dari bahan apapun, madu ataupun gandum atau yang lainnya. Diharamkan, baik itu anggur atau yang lain, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu cair maupun padat, yang memabukkan itu haram hukumnya. Dan ini satu bukti betapa syariat menjaga akal, pikiran, dan kesadaran manusia. Karena itu penting, termasuk lima perkara yang harus dijaga. Tanpa itu enggak akan baik. Enggak akan makmur kehidupan manusia. Lima daruriyat al-khams. Yang satu agama, iman ini, yang kedua nyawa, yang ketiga kehormatan, yang keempat akal fikiran, yang kelima harta benda. Lima-limanya ini harus dijaga dengan baik. Kalau satu hilang atau rusak, ya pengaruh kepada yang lainnya. Dijaga. Makanya diharamkan khamr untuk menjaga akal pikiran manusia. Karena kalau enggak, rusak pikiran mereka. Tertutup akalnya. Sehingga ya, seperti antum tahu, orang bisa berbuat seperti orang gila. Enggak sadar namanya, akalnya hilang. Tertutup. Dia berkata sesuatu yang tidak dia sadari. Padahal itu sangat memalukan kalau sampai dia sadar, enggak mau mengucapkan. Dia berbuat sesuatu yang memalukan dan yang lain-lainnya. Ada mungkin dia na'udzubillah telanjang. Mabuk. Hilang akal sehat dan kesadarannya. Orang bisa tidur di selokan, bisa ini tidur di jalanan, tidak ada malunya. Makanya dijaga akal pikiran manusia agar tidak dipermainkan, tidak dirusak, tidak dilarang, dan diharamkan yang khamr. Mungkin itu sekilas tentang syarah hadis ke-46. Waffaqana Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, jazakallahu khair. Mungkin tak ada soalan lagi, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Ana tutup dulu ya Ustaz. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.